Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wasunnah. Terakhir pembahasan kita sampai bab al-adhan wal-iqamah. Telah kita jelaskan masalah yang berkaitan dengan adhan dan iqamah. Ya, terakhir kita sampaikan doa setelah mendengar azan dan keutamaan orang yang menjawab azan kemudian berdoa dengan doa setelah azan. Ya, yang jelas ini termasuk di antara sunnah yang hendaknya kita perhatikan. Nah, mendengar muazin dan menjawabnya, kemudian berdoa setelah itu. Sebelum kita masuk kepada bab yang ketiga tentang waktu-waktu sholat, ada beberapa masalah-masalah yang lain berkaitan dengan adzan ataupun iqamah. Di antaranya hukum al-kalam fi asna al-adhan, hukum berbicara di pertengahan adzan. Ini terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Nah, sebagian ulama ada yang memberikan rukhsah, keringanan, diperbolehkan bagi yang adzan dia berbicara di tengah-tengah adzannya. Nah, ini pendapat Al-Hasan Al-Basri dan juga Qatadah dan juga yang lainnya di antara para a'immah, para ulama. Nah, seperti halnya Urwah bin Zubair, beliau pernah berbicara ketika dalam keadaan azan. Nah, begitupun Al-Imam Ahmad bin Hanbal memberikan rukhsah, keringanan, membolehkan berbicara ketika azan. Nah, ada juga di antara ulama yang lainnya yang mengatakan hukumnya karohah, makruh. Seperti Imam An-Nakhai, Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, rahmatullah alaihim ajma'in, pendapat hukumnya makruh berbicara bagi muadzin di pertengahan azannya. Wallahu a'lam, dari pendapat-pendapat yang kita sebutkan tadi, ya, al-bahir yang nampak, apabila muazin tersebut butuh untuk berbicara, maka tidak mengapa. Ya, ketika azan misalkan, lihat anak mau jatuh, kemudian dia ingatkan, hati-hati misalkan. Nah, ke sana lewatnya, Ini tidak mengapa ketika dibutuhkan untuk berbicara. Nah, dikarenakan tidak ada dalil yang melarang hal itu. Tapi disyaratkan, ya, tidak terus-menerus dan tidak berkepanjangan, ya, di pembicaraan tersebut. Supaya apa? Supaya tidak memotong al-mualah, berkesinambungan terus-menerus ketika mengumandangkan lafad-lafad azan. Ya. Barakallahu fikum. Pada asalnya tadi tidak mengapa. Tapi harus diperhatikan. Jangan ucapan-ucapan yang sifatnya panjang kemudian bisa memutus mualah. Memutus kesinambungannya adzan atau kalimat adzan yang dia kumandangkan. Nah. Masalah lainnya, siapa yang berhak mengumandangkan iqamah? Nah, sebagian para ulama berpendapat disunahkan yang berhak untuk iqamah adalah orang yang mengumandangkan azan. Ini merupakan madhab Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Nah, berdasarkan dengan hadis Ziyad ibn Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Adapun pendapat Imam Malik dan juga Abu Hanifah mengatakan tidak ada perbedaan. Ya. Antara muadzin dengan selain muadzin. Nah, saya bebas yang memandangkan iqamah boleh muadzin, boleh juga selain muadzin. Jadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini, ya, pada asalnya yang mengumandangkan iqamah itu adalah muadzin. Dikarenakan ini yang dilakukan oleh para muadzin yang ada pada zaman Nabi SAW. Di antaranya Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang azan, beliau pun yang iqamah. Ya. Walaupun sifatnya bukan syarat yang iqamah itu yang azan. Bukan. Dalam Nabi disunnahkan sebagaimana yang dilakukan oleh muadzin pada zaman Nabi SAW. Beliau azan dan juga beliau yang iqamah. Kapan manusia berdiri ketika dikumandangkan iqamah? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan, wa qala Malik fil Muwatta lam asma fi qiyamin nas hina tuqamu as-salah bihaddin mahdudin. Berkata Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, aku tidak mendengar tentang berdirinya manusia ketika ditegakkan salat, ya, dikumandangkan iqamah pada batasan waktu yang ditentukan. Illa anni ara dalika ala taqatin nas. Nah, fa inna minhum al-thaqil wal-khafif. Melainkan aku berpendapat, kata Imam Malik, sesuai dengan kemampuan manusia, di antara mereka ada yang mungkin berat, ya. Di antara mereka juga ada yang ringan. Nah, walaupun kebanyakan para ulama berpendapat, kalau seandainya imamnya berada di masjid bersama mereka, maka makmum tidak berdiri sampai imam berdiri. Nah, adapun Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwasanya makmum itu berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatish shalah, diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya. Teh. Adapun dari Sa'id bin Musayyab, makmum berdiri ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdiri. Kata beliau, idza qala al-muadzin Allahu Akbar wajib al-qiyam. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar wajib berdiri. Wa idza qala hayya 'alas-shalah 'adala as-shufuf. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas-shalah, maka makmum meluruskan saf. Wa idza qala la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, akhir daripada ucapan iqamah. Kabar al-imam, maka imam mengucapkan takbir. Ini pendapat Sa'id Ibn Musayyab. Nah, adapun Abu Hanifah berpendapat makmum berdiri apabila muadzin mengatakan hayya 'ala falah. Nah, dan apabila muadzin mengatakan qad qamatish shalah, maka imam bertakbir. Ini pendapat Abu Hanifah. Nah, ya. Jadi sebab di antara para ulama, apabila imamnya berada di masjid, kapan makmum berdiri. Nah, ya. Sebagian mengatakan ketika imam berdiri, makmum tetap berdiri. Jadi, sebagian mengatakan ketika muadzin mengucapkan qad qamatish shalah. Sebagian pendapat ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sebagian mengatakan lagi ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas-shalah atau hayya 'al-falah. Jadi, adapun kalau imam tidak berada di masjid, ya, imam di luar masuk masjid misalkan. Nah, maka jumhur pendapat bahwasanya makmum tidak berdiri sampai mereka melihat imam. Nah, ini ketika imam berada di luar masjid. Ya. Makmum tidak berdiri sampai melihat imam. Ini pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis Abu Qatadah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza uqimatish shalah fala takumu hatta tarawni." Apabila ditegakkan salat, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Nah. Ya. Ini kalau imamnya di luar masjid. Ketika melihat imam masuk masjid, berdiri. Nah, adapun kalau imamnya di masjid, pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat yang disebutkan tadi adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang mengatakan tidak ada batasan yang ditentukan kapan makmum berdiri. Kenapa? Dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan. Ya. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan dari Nabi SAW. Hanya sebagian asar-asar yang disebutkan tadi. Ada yang mengatakan ketika ucapan qad qamatish shalah. Ada yang mengatakan ketika ucapan hayya 'alal falah. Ada yang mengatakan ketika ucapan Allahu Akbar. Adapun dalil yang jelas dari Nabi SAW, disebutkan batasannya. Sehingga pendapat Imam Malik, nah, yang menyebutkan tidak ada batasan yang tertentu. Ya. Tapi dikembalikan kepada sesuai dengan kemampuan manusia. Nah, kalau ada orang yang gemuk, susah untuk berdiri, ada orang yang ringan, mudah untuk berdiri, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, wallahu a'lam. Masalah lain tentang ucapan muadzin, sallu fi rihalikum. Nah, di sini ada beberapa kaifiyah ucapan sallu fi rihalikum, ya, atau sallu fi baitikum. Di mana ucapan ini diucapkan oleh muadzin ketika hujan. Nah, ucapan sallu fi rihalikum atau fi buyutikum. Sebagai juga mengkiaskan ketika angin yang sangat kencang. Ya. Atau bahkan ada yang pendapat juga, nah, ketika wabah menyebar di mana-mana. Nah, ini pun bisa diucapkan sallu fi rihalikum. Nah, dalam sahihain dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan muadzin, "Idza kanat lailatan baridatan aw da'a matarin fi as-safar ay yaqula sallu fi rihalikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan muadzin apabila malam yang sangat dingin atau hujan, ya, ketika safar misalkan, untuk mengucapkan dalam adanya sallu fi rihalikum, salatlah di tempat-tempat kalian. Nah, bagaimana ketika muadzin mengucapkan kalimat tersebut? Maka tentunya yang mendengar azan kembali kepada keumuman hadis, waqulu misla ma yaqul muadzin, ucapkanlah seperti ucapan muadzin. Dijawab sallu fi rihalikum. Nah, bahkan dalam Sahih Abu Awan sebutkan lailatun baridah aw dhatu matarin aw dhatu rih, sebutkan tiga, malam yang dingin, hujan, atau pada waktu angin yang kencang. Nah, ini merupakan udzur, ya, tidak mengikuti jamaah. Nah, dan juga disyariatkan bagi muadzin untuk mengucapkan kalimat tadi, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Nah, kapan mengucapkan sallu fi rihalikum ini? Disebutkan ada tiga kaifiyah. Yang pertama, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum ini mengganti ucapan hayya 'alas shalah. Ya. Jadi ada ucapan hayya 'alas shalahnya, diganti dengan sallu fi rihalikum. Berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, annahu jalasa 'ala al-mimbar fa qala li mu'addinihi idza qulta ashhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'ala as-salah qul sallu fi buyutikum. Nah, Beliau duduk di atas mimbar. Beliau mengatakan kepada muadzinnya, apabila engkau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka janganlah engkau mengatakan hayya 'alas shalah. Akan tapi ucapkanlah sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Nah, ya. Seakan-akan manusia mengingkari apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas tadi. Maka Ibnu Abbas mengatakan, nah, fi'luhu fa'alahu man huwa khairun minni. Telah melakukan perkara ini orang yang lebih baik dariku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham ya? Jadi ketika itu Abbas, beliau duduk di atas mimbar, mengatakan kepada muadzinnya, apabila engkau mengucapkan dalam adzanmu, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nah, jangan kau katakan hayya 'alas shalah. Tapi ganti dengan apa? Shalu fi buyutikum. Ini ketika hujan. Nah, ini kaifiyah yang pertama. Hayya 'alas shalahnya diganti dengan shalu fi buyutikum. Ini hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Ketika masih meninggal, saya katakan, nah, kata Ibn Abbas, telah melakukan perkara ini orang yang lebih baik dariku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diucapkan setelah selesai azan. Ya, setelah selesai la ilaha illallah, ucapkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Berdasarkan hadis Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'addinan yu'addinu summa yaqulu ala atharihi ala sallu fil rihal fil laylatil baridah awil matirah bis sabar. Rasulullah sallallahu wasallam memerintahkan seorang mu'addin untuk adzan, kemudian mengucapkan selesai adzan, sallu fil rihal. Ya, yang maknanya salatlah di tempat-tempat kalian. Sallu fil rihal atau sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Pada malam yang dingin atau hujan. Ya, ketika dalam keadaan safar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, rahimallahu ta'ala. Ini kaifiyah yang berapa? Yang kedua. Setelah selesai adzan sempurna, ucapkan sallu fi rihalikum. Nah, dua kali. Atau sallu fi buyutikum. Yang ketiga, mengucapkan kalimat ini, sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, setelah hayya 'alatain, setelah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kemudian mengucapkan sallu fi rihalikum. Nah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Nah, ada seorang mendengar muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam malam yang hujan ketika itu mengucapkan hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alal falah, kemudian sallu fi rihalikum. Sanadnya sahih. Ya. Sehingga masing-masing kaifiyah tadi bisa dilakukan. Ya. Kapan yang pertama? Mengganti hayya 'alas shalah. Diganti dengan sallu fi rihalikum. Hayya 'alas shalahnya dihilangkan. Diganti dengan sallu fi rihalikum. Ya, yang kedua, kapan setelah selesai azan? Setelah la ilaha illallah, bersallu fi rihalikum. Yang ketiga, setelah apa? Hayya 'alal falah. Sallu fi rihalikum. Ini antara kaifiyah-kaifiyah mengucapkan kalimat sallu fi rihalikum ketika memandangkan adat. Sekali lagi, ketika ada udur seperti hujan. Nah, kemudian juga angin yang kencang. Malam yang sangat dingin. Ya. Atau disebutkan tadi di antara para ulama yang mengatakan ketika wabah yang banyak menyebar. Ya. Di mana manusia tidak bisa sholat di masjid, Nah, ada udzur, ya, maka sebagian pun membolehkan untuk mengucapkan salat pilih alaikum, mengkiaskan tadi. Wallahu a'lam. Nah, نكتفي إلى هنا إن شاء الله. والله أعلم الصواب. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.